Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtatsatuha fa inna kullal muhtatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, ayolah wahai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini adalah malam yang keempat dari bulan November ini. Sebagaimana jadwal kita adalah kita mempelajari masalah-masalah manhajiyah. Kita terakhir kemarin menyelesaikan, meskipun dengan mencomot-comot, gitu ya, kitab Kun Salafiyyin Alal Jaddah yang terjemahan masyhurnya Jadilah Salafi Sejati. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala mulai malam ini kita pindah ke kitab yang baru. Setiap ana adalah kitab yang sekarang ana bawa. Judul aslinya dalam bahasa Arab Idhahul Mahajjah Fi Bayani Sabiri Salafi Fi Ahdiddini Wa Fahmihi Wal Amali Bihi Wa Da'wati Ilaih. Ini penjelasan gamblang tentang jalan manhaj salaf di dalam mengambil agama, memahaminya, mengamalkan, dan mendakwahkannya. Ditulis oleh salah satu ulama muda dari negeri Kuwait, Syekh Faisal Al-Jasim. Beliau termasuk di antara para ulama-ulama muda yang direkomendasikan oleh para ulama, karena tulisan-tulisan beliau yang sangat bagus. Tapi saya ingat ana, setahu saya, dari tulisan-tulisan beliau yang paling bagus adalah kitab yang ada di hadapan kita. Jadi dari tulisan-tulisan beliau yang ada, jadi yang paling bagus adalah ada yang ada di hadapan kita. Karena para ulama-ulama muda, alhamdulillah, bertebaran di berbagai negara, jadi baik di Jaziratul Arab maupun di negeri-negeri jadi yang lainnya. Jadi sebelum beliau ini, salah satu di antara ulama yang terkenal di negeri Kuwait adalah Syekh Utsman Al-Khumayyis, salah satu pakar Ahlus Sunnah di dalam masalah Syiah dan masalah firqah-firqah yang lainnya. Salah satu kitabnya yang terkenal itu Hikbatun Minat Tarikh, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Inilah Faktanya, kalau nggak salah judulnya. Inilah Faktanya. Beliau adalah salah satu ulama muda dari negeri Kuwait, Syekh Faisal Ibnu Qazzar Al-Jasim. Kitab ini setahu saya belum ada terjemahannya. Dan termasuk aneh gitu ya, kitab bagus belum ada terjemahannya. Biasanya kitab belum sampai Indonesia itu terjemahannya sudah ada. Ini terjemah, gerakan terjemahan itu subhanallah, meskipun belakangan ini agak mengendor seiring dengan dunia medsos yang menguat dan melemahnya orang itu beli kitab dan beli buku, yakni karena dolain di HP luwe penak. Karena berawal dari itu juga, maka gerakan penulisan buku dan penerbitannya mulai mengendor. Termasuk di antaranya juga adalah jadi media-media cetak yang lainnya, majalah dan yang lainnya itu juga mengendor. Ini karena kalah update dengan tulisan yang ada di WA dan mudah untuk didapatkan. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab ini saya pilih karena pertama materi yang beliau sampaikan urut, runut dan jelas. Itu berbeda dengan kitab yang kemarin, sedikit bolak-balik gitu. Jadi kitab ini runut, urut dan jelas dan cakupannya hampir menyeluruh. Ini pada semua masalah-masalah yang berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sisi penerapan amal. Kemudian gaya penulisannya sangat indah. Beliau tidak terlalu banyak komentar, cuma bab, ayat Al-Quran, kalau ada, hadis-hadis Rasulullah SAW, ucapan salaf, kemudian masail, permasalahan yang ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan berikutnya. Mengambil sistem atau cara yang pernah dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tatkala nulis kitab Tauhid, persis kayak yang kitab tersebut, bab ini, kemudian judul, kemudian ayat, hadis dan sebagian nukilan dari ucapan yang para ulama kita. Semoga dengan ini kita memahami hakikat sebenarnya dari agama Islam yang agung ini, ini untuk kita bisa menyikapi dengan tepat bagaimana seharusnya kita itu berbuat dan beragama. Taib Anda baca mulai dari mukaddimah tanpa membaca bahasa Arabnya. Ini karena mukaddimah. Tanpa membaca bahasa Arabnya karena mukaddimah. Lagian kitabnya belum ada kecuali Ahwahi. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim dan sebuah kitab dimulai dengan basmalah, maklum sudah sering diulang-ulang dalam kajian-kajian kita bahwa memulai sebuah kitab dengan basmalah itu dengan empat landasan hukum. Yang pertama, meniru kitabullahi azza wa jalla. Karena semua, yakni karena Al-Qur'an dan semua surat dalam Al-Qur'an dimulai dengan basmalah, kecuali satu surat, surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Ini kecuali surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah tidak dimulai dengan basmalah dan tidak dimulai dengan bacaan apapun. Adapun bacaan yang masyhur di beberapa mushaf, aku juga enggak ngerti, apaan enggak hafal gitu ya. Itu tidak ada asal-usulnya. Jadi Bara'ah itu tidak ada ini bacaan apapun, cuma ta'awudz ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kenapa? Dengan berbagai macam pertimbangan, dengan berbagai macam pendapat yang ada di kalangan para ulama, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala sampai menyebutkan ini lima madhab di antara para ulama, pendapat yang ada, dan itu yang diriwayatkan dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tatkala beliau memerintahkan kepada para penulis wahyu yang dipimpin tatkala itu oleh Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran. Ini untuk membukukan Al-Qur'anul Karim. Maka mereka berselisih tatkala sampai kepada surat At-Taubah. Apakah itu surat tersendiri ataukah lanjutan dari surat Al-Anfal? Ini apakah itu surat tersendiri ataukah lanjutan dari Al-Anfal? Kenapa? Karena materinya satu materi. Berkaitan dengan masalah memerangi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Sebagian antara mereka mengatakan ini dua surat. Sebagian antara mereka mengatakan ini satu surat. Akhirnya diambil jalan tengah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an untuk memisahkan keduanya tapi tanpa basmalah. Dan itu yang kemudian terjadi. Keduanya dipisah, sebelumnya adalah Al-Anfal, setelahnya adalah At-Taubah tanpa ini ada basmalah. Dan kita yakin itulah yang benar. Kita yakin itulah yang benar karena sesuatu yang telah terjadi dalam Al-Qur'an pasti benarnya, karena Allah berjanji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Yang kedua, ini mengambil dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam, mengambil dari sunnahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana semua tulisan Rasulullah, surat-surat Rasulullah mesti dimulai dengan basmalah. Dimulai dengan basmalah. Rasulullah tidak pernah nulis kitab, tapi Rasulullah SAW sering nulis surat. surat kepada para raja. Jadi untuk menyampaikan dakwah, maka beliau menulisnya, memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, ini adalah yakni kebiasaan para ulama unasalaf. Kebiasaan para salafun salih, para sahabat, para tabi dan yang lainnya. Mereka kalau mereka nulis surat kepada yang lainnya atau menulis sebuah kitab, mesti mulai dengan basmalah. Yang keempat, mengambil keberkahan dengan yakni nama Allah Subhanahu wa taala tatkala kita memulai perbuatan kita dengan basmalah. Dan itu seiring dengan sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Anas bin Abi cenderung kepada Hasan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fa huwa aqta." Semua perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka terputus. Hadis ini sekarang katakan antum bertegas, yakni para ulama sebagian besarnya melemahkan. Tapi sebagian di antara ulama menganggap bahwasanya hadis itu yakni hasan. Hadis itu adalah hadis yang masih bisa untuk diamalkan karena lemahnya ringan dan masih bisa untuk diamalkan, maka hadis itu hasan. Apapun namanya, yakni entah sahih, entah hasan, entah dhaif, maka kita tidak berpedoman pada hadis itu, tapi berpegangan pada mengambil keberkahan nama Allah di awal apa? Di awal melakukan sesuatu. Karena kalau kita lihat yakni dalil-dalil syar'i, kita akan melihat bahwasanya amal yang dimulai dengan basmalah itu membawa keberkahan. Amal yang tidak dimulai dengan basmalah, maka di situ ikut campur tangan setan. Orang makan kalau pakai basmalah, itu setan enggak bisa melo. Ini kalau pakai basmalah, nyanyi kentum karo setan. Nyanyi orang kalau mau nyanyi apa? Masuk rumah malam-malam, nutup pintu dengan basmalah, maka setan enggak bisa masuk. Kalau enggak pakai basmalah, setan bisa menginap di situ. Nyanyi orang nyanyi kalau kumpul suami istri pakai basmalah gitu ya, maka setan enggak bisa melo. Nyanyi nek enggak pakai basmalah, lali ono setan melo. Makin kuwi anak dadi koyok setan. Ya. Dan macam-macamnya, itu semuanya adalah keberkahan basmalah di awal perbuatan. Ada satu kisah menarik yang diceritakan oleh orang tuanya, Syekh Waliullah Dahlawi, salah satu ulama Ahlussunnah dari India. Ini beliau punya cerita yang lucu. Yani kata bapak, beliau itu pernah mau ngambil roti, orang India, mau ngambil roti, ini terus jatuh. Saat ngambil itu belum basmalah. Saat ngambil itu belum ngambil basmalah, jadi maunya itu diambil terus basmalah baru makan, gitu ya. Tapi pada waktu ngambil itu belum baca basmalah, qadarullah jatuh rotinya. Qadarullah jatuh rotinya. Arabi dicupuk, roti itu mundur, rono. Ini. Diuber, rono mundur lagi. Ini ya. Dikejar, ini ada kayaknya ada geser itu lah. Kada ada geser. Sampai kemudian beliau mengatakan bismillah, diambil, diem. Kemudian dimakan. Ini, kemudian dimakan. Kata beliau, Abi, kenapa kira-kira itu tuh setan pengen mangan, ini, pengen mangan roti. Setan itu pengen makan roti. Ini, tatkala ada roti itu belum tak ambil dengan basmalah, maka dia punya hak untuk, punya hak. Dia itu bisa untuk ikut makan roti itu. Ini, makanya begitu, saya ambil dan belum ada basmalah, dia punya kuasa, punya hak. Jadi kepingin untuk tetap itu, maka dia jauhkan gitu. Tatkala saya baca basmalah, maka dia tidak bisa berkutik apa-apa, baru kemudian saya ambil. Jadi itu keberkahan, yakni membaca, yakni basmalah. Baik. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan dalam mukadimah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uuthi rahmatil alamin wa ala alihi ajma'in wa ba'd. Ini adalah sebuah kitab. Ana baca mukadimah beliau tanpa baca bahasa Arabnya. Beliau mengatakan ini adalah sebuah kitab yang menjelaskan tentang yakni manhaj, jalan salafun salih di dalam beragama. Di dalam mengambil agama, bagaimana seharusnya kita itu beragama? Apa saja dalil-dalil yang kita terima dan apa saja dalil-dalil yang kita tolak? Karena ini sangat menentukan cara kita beragama. Itu nanti sangat menentukan cara kita untuk yakni beragama. Yakni orang-orang Syiah misalkan, mereka menganggap bahwasanya dalil itu yang bisa dijadikan landasan hukum agama itu enggak hanya Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ucapan imam. Karena menurut mereka ucapan imam yang 12 itu maksum, terjaga dari kesalahan. Itu Syiah. Contoh yang lain Sufi. Orang-orang Sufi dalam mengambil agamanya, mereka mengambil dari banyak hal. Di antara mereka mukasyafat. Mukasyafat itu, yani klaim bertemu dengan Rasulullah secara langsung, lalu mengambil ilmu secara langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kelompok sufi yang berat itu sampai mengatakan menerima ilmu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka istilahkan dengan ilmu laduni. Ini dengan ilmu laduni. Sebagian kalangan itu yang menerima ilmu dari akal, pokoknya yang dianggap akal baik, maka dia adalah baik. Dan kelompok-kelompok rasionalis, kalau dalam bahasa jadi syiraknya, itu adalah orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya. Ini sangat menentukan bagaimana kita beragama. Sangat amat menentukan bagaimana kita itu beragama. Apakah hadis yang sahih itu bisa diamalkan dalam masalah akidah dan tidak? Apakah hadis yang dhaif bisa untuk diamalkan? Itu sangat menentukan. Ini sangat menentukan bagaimana kita beragama. Jadi karena di situ nanti titik permasalahan. Jadi di situ nanti titik permasalahan. Kalau hadis yang sahih itu enggak bisa diamalkan dalam masalah akidah, maka itu hasilnya akan sangat berbeda dengan yang mengatakan hadis yang sahih bisa diamalkan dalam masalah akidah. Dan itu yang menjadi titik perbedaan. Jadi yang menjadi titik perbedaan antara ahlu sunnah dengan sebagian kelompok-kelompok yang lain. Tatkala menganggap bahwasanya sebagian kalangan menganggap hadis yang bisa diterima untuk akidah adalah hadis mutawatir dan tidak. Itu namanya akhduddin. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan bagaimana seharusnya kita itu mengambil agama agama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fahmi, memahaminya. Setelah kita ini dalil, ini dalil, ini dalil gitu. Bagaimana cara memahaminya? Itu juga titik masalah yang besar. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu ibarat bahan baku. Ibarat bahan baku. Sing mau digong ngalor ya kena, digong ngidul ya kena. Daging kambing itu yang digawe soto ya kena. Dikai sate ya kena. Dikai bacem ya. Ya kena. Buarno sampai bosok ya kena. Tergantung bagaimana ngolahnya. Ini tergantung bagaimana ini bagaimana ngolahnya. Pengolahan itu namanya pemahaman. Bagaimana kita memahami dalil yang ada. Karena satu hal yang kita yakini, bahwa tidak ada satu kelompok pun di kalangan kaum muslimin yang menisbahkan dirinya kepada Islam yang mempunyai pendapat apapun dan sebejat apapun pendapat itu kecuali punya dalil. Kadang-kadang dalilnya Al-Quran. Ini kadang-kadang dalilnya ini As-Sunnah. Bahkan kelompok yang diklaim oleh para ulama sebagai kelompok yang di luar Islam itu dalilnya juga Al-Quran. Apa? Ahmadiyah. Orang yang mengakui bahwasanya Mirza Ulama Ahmad itu seorang nabi. Setelah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu dalil yang dipakai itu adalah dalil yang dipakai oleh para ulama untuk menetapkan Rasulullah yang terakhir adalah Rasul yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Ahzab, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapak salah satu di antara kalian. Siapa? Zaid ibn Haritha. Yani Muhammad itu enggak bapak Zaid. Maksudnya pada waktu itu kan Zaid ibn Haritha itu anak angkatnya Rasulullah. Dinikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy. Yani karena enggak sekufu serta sosial gitu ya, meskipun sekufu agama. Wong loro iku wong loro kayaknya bahasanya. Dua sahabat itu, sahabat dan sahabiah itu rumah tangganya enggak bertahan lama. Enggak sampai setengah tahun kemudian keduanya bercerai. Setelah cerai, Allah nikahkan Rasulullah dengan Zainab. Langsung, tanpa wali. Langsungnya nikahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Ahzab, "Falamma qalla Zaidun minha wa tara zawwajnakaha." Tatkala Zaid sudah melepaskan ikatan pernikahan dengan yakni Zainab, dan ini satu-satunya nama sahabat yang disebut dalam Al-Qur'an. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, tapi Zaid. Falamma qalla Zaidun minha wa tara. Tatkala Zaid sudah cerai, gitulah gampang-gampangannya. Zawwajnaka, kami nikahkan kamu dengan kami Allah menikahkan kamu dengan Zainab. Akhirnya yus, enggak usah ikat lagi, enggak usah akad lagi. Wong yang nikahkan Allah langsung pakai akad nih. Ini enggak usah akad lagi. Langsung ini dia dianggap oleh Rasulullah sebagai istrinya. Muncul kasak kusuk di tengah ini kaum muslimin. Piye toh Rasulullah itu ini mantu dhewe dinikahi. Kan Zaid itu anak angkat. Dan di zaman orang-orang Arab di zaman dulu anak angkat itu koyok anak dhewe. Ini bahkan sebelum dilarangnya menisbahkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, maka Zaid itu namanya Zaid bin Muhammad. Ini sampai disebut Zaid bin Muhammad karena itu adatnya orang Arab. Adatnya orang Arab itu semacam itu. Ini makanya kosok-kosok kuat. Sebagian para sahabat pun yo, wong anak dewi, mantu dewi, nikahi. Ini maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadun aba ahadim rijalikum. Muhammad itu bukan apa tadi? Bukan bapak salah satu dari kalian. Siapa? Zaid. Tapi walakin Rasulullah Muhammad itu hanya seorang rasul. Wa khataman nabiyyin. Di sini tidak permasalahan. Khataman nabiyyin dalam semua tafsir, semua keterangan para ulama, khatam itu penutup. Khataman nabiyyin, penutup para nabi. Tapi bagaimana orang-orang Ahmadiyah memelesetkan ayat ini? Khatam itu cincin. Dan memang benar, khatam itu salah satu maknanya cincin. Mereka mengatakan, walakin Rasulullah wa khatam an-nabiyyin. Dan cincinnya para nabi. Jadi Muhammad itu bukan penutup para nabi, cuma cincinnya para nabi. Jadi kalau ada nabi setelahnya, gak bisa ditolak. Manduk-manduk, bener. Akhirnya kemudian coba lihat kamus ini, gitu ya. Akan lafadz makna khatam itu memang cincin. Benar memang, salah satu makna khatam itu cincin. Ini salah satu makna khatam itu adalah cincin dan macam-macam. Itu namanya dalilnya benar, memahaminya yang salah. Orang-orang yang mengatakan yakni kaum muslimin itu bertingkat. Ono sing isih wajib, ono sing isih haram. Engko wis naik, ngono wis gugur kewajiban, wis kelas wis lulus, ngono ya. Engko nek naik kene maka jadi manunggaling kawula Gusti. Ini. Orang-orang yang semacam itu, dalilnya Al-Qur'an. Ini dalilnya Al-Qur'an. Apa? Akhir Al-Hijr dan surat Al-Kahfi. Akhir Al-Hijr adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Ibadah itu sampai yakin. Ya usah yakin, enggak usah ibadah. Ibadah, salat, zakat, puasa, haji, maca Quran. Iku nek durung yakin. Haram zina, haram maling, haram ini, haram ini. Iku nek durung yakin. Ya usah yakin, semuanya gugur. Karena wis yakin. Karena wis yakin. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, lihat Nabi Khidir wis yakin. Jadi gak berlaku hukum Nabi Musa yang halal haram. Nabi Khidir kan Nabi Musa. Ini ono bocah cilik ngono ya. Tugel ndase ngono. Ini mati. Ditegur Nabi Musa karena Nabi Musa masih kelas syariah. Sedangkan Nabi Khidir harus kelas di atas. Gak bisa dilarang. Ini gak bisa. Kelas syariat ini kelas opo. Itu ini dalil. Dalilnya benar, tapi pemahaman. Jadi yang pertama tadi apa? Ahluddin. Bagaimana kita mengambil agama? Jadi ini titik pokok yang paling pokok. Di titik inilah banyak manusia tergelincir. Yang kedua, bukan hanya pemahaman, bukan hanya pengambilan dalil, tapi pemahaman. Di titik inilah kita itu sering mendengungkan mengambil, jadi beragama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Ini kenapa? Karena Al-Quran itu bahan baku. Sing dipleset nonganan ngiri, iso, tergantung. Terutama, nek orangnya pinter usul fikih tapi hatinya kotor. Itu sangat berbahaya. Ini, orang yang ngerti bagaimana mengolah dalil, tapi hatinya kotor, hatinya gak jernih, itu sangat berbahaya. Ini itu sangat titik yang sangat berbahaya. Kenapa? Ya pinter ngodek-ngodek dalil. Ini pinter ini ngodek-ngodek ini dalil. Ini. Wallahu a'lam. Taib. Wal 'amal bihi, bagaimana mengamalkannya? Mempraktikkan. Ini mengamalkan, menerapkan dalam fakta yang ada. Wa da'wah ilaihi dan mendawakannya. Empat titik pokok itulah yang menjadi inti si kitab ini. Bagaimana kita mengambil agama kita, bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita mengamalkan, dan bagaimana kita mendakwahkannya. Ini amar ma'ruf, itu dalilnya ada. Pemahamannya benar. Mengamalkannya benar. Tapi tatkala menyerukannya, itu jadi permasalahan kadang-kadang. Ini, bagaimana kita itu beramar ma'ruf kepada pemerintah, bagaimana kita beramar ma'ruf kepada rakyat. itu titik-titik tatkala di posisi, bukan di posisi pemahaman, tapi posisi pengamalan. Ini posisi pengamalan. Dan ini kata beliau yang biasanya disebut dengan al-manhaj salafi, manhaj salaf. Dan bagian ini adalah bagian penerapan dari akidah Ahlussunnah yang merupakan akidah Ahlul Hadis. Kenapa ya ikhwan, Ahlussunnah wal Jamaah itu yakni ada pembahasan-pembahasan yang itu sifatnya ilmiah. Untuk diyakini tapi diterapkan enggak bisa. Ada bagian-bagian terapan. Bagian-bagian ilmiah ya, bagaimana kita meyakini malaikat. Malaikat itu terbuat dari cahaya, itu penerapannya bagaimana? Pokoknya meyakini ngono wae. Meyakini bahwasanya malaikat itu jadi makhluk yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. Malaikat itu jadi ada yang telah kita ketahui namanya, ada yang tidak kita ketahui namanya. Yang kita ketahui itu ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Raqib, ada Atid, ada ini, ada itu. Itu mengamalkannya piye? Yo gak bisa mengamalkan, pokoknya meyakini ngono wae. Meyakini kalau jadi ada makhluk yang namanya malaikat tercipta dari cahaya, sing sifat yang ini, semacam itu. Ini kita meyakini, ini kita meyakini bahwa di sana ada wahyu Allah, ada para nabi, ada para rasul. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana ada ini, ada ini, ada ini, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Musa, ada ini, ada ini. Ya wes sampai di situ, apa yang mau kita amalkan? Itu namanya. Ini sisi-sisi ilmiah, sisi-sisi akidah Ahlussunnah yang itu titik ilmiah, titik yang pemahaman, yani yang kita ilmui tapi enggak bisa diterapkan. Maksudnya enggak ada tatbik amali, enggak ada penerapannya. Tapi kalau menyelisih titik ini, yuk rawan. Mengingkari malaikat misalnya ngono. Yuk. Yo, itu titik-titik pokok-pokok akidah Ahlussunnah. Siapapun orang yang mengingkari malaikat itu raono, malaikat itu cuma apa ya? Sumber kebaikan dalam pribadi seseorang, menurut sebagian kalangan. Ini sumber kebaikan dalam pribadi seseorang. Kalau orang itu ada dorongan baik berarti malaikat, ada dorongan jelek berarti iblis. Wujudnya raono malaikat kalau iblis, dia telah keluar dari Ahlussunnah. Kenapa? Karena menyelisih titik pokok dasar Ahlussunnah. Lah kajian-kajian ini adanya dalam kajian-kajian akidah. Kajian-kajian ini adanya dalam kajian-kajian akidah. Ini kayak Lumatul Itikad, Wasithiyah, ya, ini Tahawiyah, dan kajian-kajian titik-titik itu. Ini titik-titik yang semacam itu. Lah, ada yang kedua ya, ikhwan, itu kajian Ahlussunnah. Apa sih sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah dari sisi amal? Sesuatu yang diyakini dan bisa diamalkan. Maksudnya diterapkan. Kalau dalam kajian fikih itu fikih gitu lah, yang untuk penerapan amalnya. Ini untuk penerapan amalnya. Bagaimana kita itu mengambil agama? Itu kan ilmu terapan. Ilmu ilmiah sekaligus terapan. Kalau ada ini, ada hadis yang dhaif, ada hadis itu ngawur jubonya dan enggak, itu adalah menerapkan dalam kehidupan. Ini dalam kehidupan kita. Bagaimana cara memahaminya, bagaimana cara mengamalkannya dan macam-macamnya. Lah, ilmu terapan dalam akidah Ahlussunnah. Jadi masalah manhaj ini ya kawan, tidak bisa terpisah dari akidah. Tidak bisa terpisah dari akidah. Karena akidah itu dua sisi. Akidah itu dua sisi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dua sisi. Ada akidah yang murni adalah ilmu ilmiah, sesuatu yang diketahui dan diyakini. Dan sesuatu yang kedua yang diketahui, diyakini dan diamalkan. Dan yang bisa diamalkan itulah yang diistilahkan oleh para ulama dengan manhaj. Manhaj Ahlussunnah atau manhaj salafi. Yani bagaimana kita itu memahami bagaimana cara beragama, memahaminya, mengamalkannya untuk kehidupan kita. Mana kitab ini berusaha untuk menata jadi bab ini dari satu permasalahan ke permasalahan yang lainnya. Beliau meneruskan, yang mendorong saya untuk menulis kitab ini adalah yang saya lihat sangat dibutuhkan untuk menjelaskan masalah ini. Yani hadzal janibil aqdil amali, sisi akidah yang terapan ini yang sangat penting. Yang banyak orang terpeleset, banyak kelompok-kelompok kaum muslim yang terpeleset, dan ini banyak tersamarkan sampai pun di kalangan orang-orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ini anak macam apa adanya, aku gak ngerang mau. Anak cuma baca apa adanya dari kitab. Ini wal tabasat ma'alimuhu an ala ba'dhi man yantasibu 'alal manhaj Ahlussunnah. Banyak orang itu yang apa ya, yang rancu, meskipun dia itu mengaku sebagai ahlu sunnah. Jadi gambarannya adalah sebagian kalangan menyangka semua orang yang menyepakati kita dalam masalah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan rukun iman, maka dia adalah salafi. Meskipun dia itu menyelisih ahlu sunnah dalam masalah-masalah pokok yang lain, dalam masalah bagaimana mensikapi pemerintah. Yani bagaimana masalah amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana masalah terapan dakwah, bagaimana mensikapi ahlul bid'ah. Yani dan yang sisi yang lainnya. Dan itu yang mendorong ana. Yani kenapa masalah ini harus kita pelajari para ikhwah? Di zaman sekarang, zaman sutup. Pokoke ana wong nek kalau fikihi mengambil dari Syekh Utsaimin, hadis sudah qala Syekh Albani salafi. Padahal belum tentu. Dia dalam berbagai masalah rancu. Menghadapi mensikapi Maulid Nabawi aja bingung. Ngene. Mensikapi tentang masalah Maulid Nabawi aja bingung. Kemudian dia dianggap sebagai salah satu ustaz salafi. Dari mana? Ini. Iya. Dia tuh kalau ngomong hadis, qala Syekh Albani, hadis sahih. Ini kalau sudah menukil fikih, ini saya bebas, ini saya Utsaimin. Kalau sudah baca kitab, ini dan itu. Iya, di titik itu beliau benar. Tapi kesalahan beliau dalam titik-titik pokok yang lain itu sangat mengkhawatirkan. Kok tadi nyebut orang aku? Enggak lah, enggak nyebut orang. Ini contoh ringan gitu ya. Contoh ringan. Ini contoh ringan. Orang itu ya akhwan ngajinya usul salasa, ngajarnya itu salihin, ngajarnya fikihnya misalkan apa, fikih kita tafsir muyasar, tafsir muyasar, fikih muyasarnya barusan tadi kita ajarkan ini. Tapi dia di dalam mensikapi pemerintah menganggap Indonesia adalah khawari, apa itu pemerintah yang kafir misalkan. Ini sampai pun menganggap Saudi negeri kafir. Maka titik ini titik yang rawan. Itu yang kita bicarakan. Bahwa tidak semua orang yang menyamai kita dalam semua titik pokok kemudian dia dianggap sebagai ahlussunnah dalam titik-titik yang ini titik-titik yang lainnya. Ana buatkan sebuah contoh yang sangat mudah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu ini wa taala. Sebuah contoh yang amat sangat mudah dalam masalah semacam itu. Yang sering anak katakan antara kaum muslimin dengan orang Nasrani. Antara orang muslim dengan orang Nasrani. Apabila kita lihat ada orang itu sholat, puasanya rajin, ngono ya. Terus apa? Terus yuk kaji, yuk kaji, yuk umroh. Terus apa? Tapi dia menyelisihi salah satu prinsip Islam, maka keislamannya dilakukan. Misalkan dia meyakini bahwa Isa itu anak Tuhan. Sholat. Ini syahadat. Pinter ngaji. Ini dan itu. Tapi kalau kemudian dia meyakini itu benar, pantaskah dia hanya karena sholatnya, apa mau posone, moco Quran, dia muslim? Tidak. Karena itu masalah prinsip agama. Masalah prinsip agama. Contoh, dalam masalah toleransi. Ini dalam masalah toleransi. Orang itu gak apa-apa ikut beribadah, meramaikan atas nama toleransi. Pokoknya akidahnya benar. Misalkan, akhir waya natal milo natalan. Waya ini larong sesajen milo larong sesajen. Waya ini milo ngunu. Ini waya upacara milo ngunu. Tapi dia meyakini aku ini muslim. Hatiku ngunu. Tapi kan cuma zuhir ya toh. Ini. Nah yuk. Ya sopo sih kantel. Ini kalau dia itu muslim. Itu gambaran contoh. Itu antara muslim dan kafir. Semacam itu persislah antara al-sunnah dengan tidak. Makanya yang paling penting kita pelajari adalah titik-titik ini adalah prinsip-prinsip pokok yang itu adalah menjadi titik-titik dasar pembeda antara ahlus sunnah dengan yang lain. Sebenarnya ya Huan, kelompok sesat yang menjadi rujukan semua kelompok sesat sebelumnya itu kan cuma beberapa titik. cuma Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah. Sebagian ulama menambahkan Jabriyah. Itu toh. Semua kelompok yang berikutnya itu mengerucutnya ke titik ini. Perbedaan antara kita dengan Syiah, Ahlussunnah dengan Syiah terlalu banyak. Makanya nanti kita bahas Ahlussunnah umum dengan Ahlussunnah khusus yang itu. Perbedaan antara Ahlussunnah dengan Khawarij itu kan cuma satu titik. Satu titik toh. Mereka menganggap pelaku dosa besar itu kafir. Toh. Itu toh. Sedangkan Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar itu muslim tapi fasik. Muslim tapi imani islami enggak sempurna. Sisi lain orang-orang Khawarij menganggap itu kafir. Lah, kalau sisi yang lain hampir enggak ada bedanya. Bahkan kalau dari sisi ibadah, orang-orang Khawarij jauh lebih jago dibandingkan orang-orang Ahlussunnah. Sahabat Isin. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, kalian akan keluar dari sulbinya orang ini. Jadi filyadain. Jadi dari sulbinya orang ini, dzul huwaisirah qatul yadain, dzul huwaisirah. Akan keluar dari sulbinya orang ini, bukan anaknya ya, tapi yang ikut pendapat dia. Orang-orang yang kalian izin melihat salat kalian dibandingkan salat mereka. Merendahkan puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka, tapi ternyata mereka keluar dari agama kayak anak panah keluar dari busurnya. Tatkala mereka memahami agama tidak lewat para ulama dan mengkafirkan orang ini sembarangan. Oleh karena itu tatkala Ali bin Abi Thalib membabat habis kelompok Khawarij di Nahawan, itu kata Ali, kata Ibn Abbas tatkala ikut dalam pasukannya Ali bin Abi Thalib, saya melihat yang kami perang itu adalah orang-orang yang wajahnya pucat, matanya cekung ini, dan bibirnya tidak pernah berhenti, tidak pernah mingkem. Itu ciri Khawarij zaman dulu. Wong itu kuru-kuru, wajahnya pucat-pucat, matanya cekung-cekung, ngono itu bibirnya enggak pernah berhenti. Ngecapek kok mangan tapi. Ngecapek. Apa yang maksud? Orangnya itu kurang tidur karena malam selalu salat. Ini kuru-kuru lah mau kurang mangan. Poso terus. Ini poso terus, kurang gizi, kurang mangan. Bibirnya itu enggak pernah berhenti, selalu zikir. Itu sifat orang Khawarij zaman dulu. Khawarij zaman saiki umum-umum. Khawarij zaman dulu itu koyok-koyok gitu. Gitu. Tatkala kami perangi mereka, kami itu seakan-akan memerangi seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah. Jadi mereka itu tatkala perang itu sambil zikir, sambil opo. Tapi kenapa diberangus sama Ali bin Abi Thalib dan semua sahabat tatkala itu menyelisih salah satu prinsip utama kaum muslimin? Apa? Taat kepada pemerintah. Jadi kaum muslimin yang ada pada waktu yang ada ini pada waktu itu. Para jamaah Allah, itu jangan heran kalau Anda sebutkan tokoh-tokoh utama dari kelompok-kelompok itu adalah orang-orang besar. Abdurrahman ibn Muljim, pembunuh Ali bin Abi Thalib, itu seorang ustadz ilmu qiraah. Seorang syekh, ini pemegang qiraatu sabaah kalau zaman kita sekarang. Ini kalau zaman sekarang itu pemegang qiraatu sabaah karena dia adalah pemuda cerdas yang di zaman Umar bin Khattab dikirim oleh Umar untuk menjadi pengajar Quran di Mesir. Umar wis milih orang iku gak main-main. Ini gak sembarangan untuk jadi mengajar ilmu qiraah di Mesir. Sayang. Kepedean. Ini kepedean bahasane sewu. Yo terlalu pede. Ini dia itu mempelajari Al-Qur'an tanpa lewat bimbingan para ulama dan suudzon dengan para ulama. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Ini akhirnya terjadilah yang terjadi sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah itu. Wasil ibn Atha, pendiri Mu'tazilah. Ini itu murid seniornya Hasan Basri. Ini murid senior Hasan Al-Basri. seorang tokoh Ahlussunnah nomor satu di zaman tabi'in di kota Basra. Punya murid banyak. Salah satu murid seniore, Hasan al-Basri. Manusia orang sangat jenius. Hampir dia itu dijadikan sebagai calon penggantinya Hasan. Tapi kebablasan. Kebablasan. Suatu ketika beliau mengatakan, dia mengatakan, ya Imam, ya Syekh. Zaman sekarang itu muncul berbagai macam kelompok. Ada orang-orang itu yang mengatakan pelaku dosa besar orang yang kalau sudah berzina, maling, apa langsung kafir. Di satu sisi ada orang-orang yang mengatakan pokoknya wong iku syahadat, melakukan dosa besar apa imannya enggak berkurang. Orang-orang Murji'ah. Terus menurut pendapat jenengan bagaimana? Menurut pendapat jenengan bagaimana? Menghadapi pelaku dosa? Dosa besar. Hasan al-Basri baru mau jawab, belum sempat jawab, maka Atok mengatakan, Wasil bin Atok mengatakan, kalau saya, wahai sang guru, saya mengatakan mereka itu, yani fi manzilah baina manzilatain, di antara dua posisi, dianggap muslim kah, dianggap kafir kah. Dia itu sudah keluar dari Islam, tapi gak masuk ke dalam kafir. Terus gimana? Ya di tengah-tengah, di pintu. Keluar dari Islam, tapi belum masuk kepada kafir, di antara dua posisi. Setelah peristiwa itu, Wasil gak mau lagi yang duduk di majelisnya Hasan. Jadi gak mau duduk di majelisnya Hasan, gaya majelis baru. Itu kan pintar. Dia majelis baru, dan itulah cikal bakal Mu'tazilah. Intinya, para jemaah sekalian. Tapi, ajibnya, Wasil bin Atha itu, tatkala dia itu membantah kaum ateis. Oh, jago. Ini bantah orang-orang ateis. Kan di zaman itu soalnya kelompok-kelompok ateis. Jadi itu jago dan macam-macamnya. Jadi intinya, yani semacam itu. Yani kita akan belajar insya Allah Subhanahu wa taala. Yani prinsip-prinsip pokok yang harus diketahui. Yani untuk bagaimana yani kita yani itu bersikap dalam beragama kita. Beliau meneruskan, dan para ulama Ahlussunnah mereka telah menjelaskan masalah ini dengan gamblang di kitab-kitab akidah, baik yang ringkas maupun yang ringan. Baik yang ringkas maupun yang panjang lebar. Hampir tidak ada satupun kitab yang tidak membahas masalah ini. Kitab-kitab akidah maksud saya. Jadi tidak ada yang membahas masalah ini. Sebagaimana sebagian para ulama, yani sebagaimana sebagian para yani ulama, yaitu ada yang mengkhususkan kitab khusus untuk menjelaskan masalah ini. Semacam kitab Al-Bidah Ibn Waddah, kitab Al-Hajj Al-Hujjah, Al-Tariq Al-Mahajjah, An-Nasr Al-Maqdisi, kitab Zammul Kalam dan ahlinya Abu Ismail Al-Ansari Al-Harawi, dan kitab-kitab yang lain. Sebagaimana penjelasan semacam ini juga ada di kitab-kitab pokok, kitab-kitab akidah yang pokok, semacam kitab Ibanah Ibn Battah, kitab Lalikai Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah 6 jilid, Ibn Battah seingat anak 3 jilid, kitab Al-Jurri, kitab Syariah Al-Imam Al-Jurri. Ini dan kitab-kitab itu rata-rata ditulis sebelum abad ke-4. Imam Al-Jurri rahimahullah ta'ala seingat saya hidup di tahun 400-an. Dan selain mereka. Jadi di samping, jadi keterangan masalah ini dalam kitab-kitab hadis semacam Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ini sering menyebutkan masalah ini di beberapa bab dalam kitab sahih beliau. Di bab-bab kitabul iman. Jadi kitabul iman sahih Bukhari, siapapun yang mempelajari kitabul iman sahih Bukhari, yani beliau membuat kitabul iman itu hanya ingin menetapkan pembeda antara iman menurut Ahlussunnah dengan iman menurut selain Ahlussunnah. Inti kitabul iman dalam sahih Bukhari itu. Apa titik perbedaan antara iman menurut Ahlussunnah dengan iman yani menurut ya, karena titik pembeda antara iman menurut Ahlussunnah dan tidak itu satu. Iman dalam Ahlussunnah itu yani bukan satu kesatuan utuh. Tapi satu kesatuan yang bisa dipenggal-penggal, yang bisa ya tajazza, bahasa Indonesia foto ya tajazza itu, yang bisa dibagi-bagi. Kalau satu kesatuan utuh yang nggak bisa dibagi, gugur satu, gugur semua. Utuh satu, utuh semua, gitu ya. Dan itulah Khawarij dan Murji'ah. Khawarij dan Murji'ah itu titik akidahnya sama. ini masih mukadimah ya, kita ngelantur-ngelantur itu tidak apa-apa, nanti kalau sudah masukkan urut ini, ini masih mukadimah. Jadi Murji'ah dan Khawarij, Khawarij itu kalau ada orang zina, Khawarij mengatakan kafir, langsung kafir, dianggap murtad. Di sisi lain orang Murji'ah mengatakan orang zina, muslim tapi zina, imannya sekelas malaikat, sekelas nabi, ini sekelas Abu Bakar. Kenapa? Maksiat tidak berpengaruh pada keimanan. Tapi akan sangat mengherankan kalau kita baca kitab-kitab besar akidah. Dalam kitabnya Imam Musabuni, yani Aqidatu Salaf Ashabul Hadis, beliau menukilkan nukilan dari para ulama salaf sebelumnya, beliau mengatakan al-murji'ah hiyal khawarij. Wong murji'ah itu adalah khawarij. Sebagian teman-teman tatkala baca kitab itu bingungan. Iki salah cetak apa-apa, Ustaz? Ngono. Lah wong murji'ah karo khawarij itu lho, koyo air sama api. Lah kok beliau mengatakan murji'ah ya khawarij? Iya benar, enggak salah. Kok enggak salah toh? Pokok akidahnya sama, yaitu menganggap iman itu satu kesatuan utuh yang tidak terpisah. Beda langkah. Beda langkah. Jadi ono wong mukmin. Wong itu sudah beriman, ya. Saat iman itu satu kesatuan utuh. Kalau kemudian zina, berarti ada yang gugur. Gugur sedikit, semuanya gugur. Dan itulah khawarij. Kafir. Maling itu kafir. Oleh karena itu ya, akhwan. Dari sisi amalia, khawarij itu jauh lebih hati-hati dibandingkan ahlu sunnah. Kenapa? Kalau ahlu sunnah kan, ini zina ngunuku terus tobat. Ngunuku, ya cuman ngunuku. Ini maling terus tobat. Dalam artian, orang itu muslim, mukmin terus zino, itu gak kafir dalam ahlu sunnah. Dan orang ahlu sunnah zino, dia gak menganggap dirinya kafir. Besok tobat. Tapi coba yang tapi yang penting, itu. Tapi orang khawarij gak akan berani berzina. Kenapa? Kalau dia zina, kafir. Dia menganggap dirinya kafir. Masuk Islam lagi, syahadat ulang. Semua amal sebelumnya hancur. Kenapa? Lah kan kafir. Semua amal sebelumnya hancur. Mulai kayak bayi lagi. Mulai noto, mulai jadi koyok komputer ngono di reset. Ini semua data hilang. Noto nih dari mulai titik-titik-titik. Udah tulis nih titik-titik. Di sisi lain orang-orang khawarij, wong mukmin itu kehilangan titik nggak pengaruh. Pokok imannya seono. Bahkan ya orang-orang murji'ah itu poena ae. Ini mau zina, mau ini. Ngono. Nah, napa? Lu enggak pengaruh pada iman kok. Imannya tukang minum khamar itu sekelas dengan imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena iman itu tidak terpengaruh dengan amal. Tidak terpengaruh dengan amal. Lah, Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman itu hanya ingin menetapkan akidah Ahlussunnah itu enggak khawarij, enggak murji'ah. Jadi puluhan bab itu hanya untuk itu toh. Hanya untuk itu toh. Di samping ada fungsi-fungsi yang lain, tapi intinya itu. Iman itu bisa bertambah, itu iman bisa berkurang, iman itu ucapan, iman itu perbuatan, iman itu ini semacam itu. Baik. Itu di dalam Sahih Bukhari. Bahkan kata beliau, Imam Bukhari membuat judul khusus dengan judul Kitabul I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Ini di jilid yang terakhir. Kalau Kitabul Iman di jilid yang pertama, ini setelah Kitabul Wahyi, kemudian Kitabul Iman, Kitabul Ilm, kan itu ya. Jadi kita boleh iman, kita boleh ilm. Jadi setelah kitab awal muasal, asal muasal Rasulullah menerima wahyu, kemudian kitab iman, kemudian kita boleh ilm, kemudian kita boleh wudu. Ini itu urut-urutan Sahih Bukhari. Lah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu di ujung Sahih Bukhari. Ini di ujung Sahih Bukhari. Beliau membahas tentang masalah itu dengan panjang lebar bagaimana kewajiban untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di antara ini kitab-kitab yang membahas masalah itu adalah Al-Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Al-Imam Ad-Darimi dalam sunannya, Sunan Ad-Darimi, di awal-awal beliau membahas masalah ini dengan panjang lebar. Wallahu a'lam. Para hamba Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan, saya berusaha untuk menulis menjelaskan semua permasalahan yang dibutuhkan untuk dijelaskan. Dan setiap bab saya mencukupkan diri dengan menyebutkan permasalahan dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagian dari asar para ulama salaf tanpa harus saya sebutkan semuanya. Kemudian saya ikuti dengan menyebutkan masail yang diambil faedahnya dari ayat-ayat yang ada di atas, mengikuti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan cara ini bahwa adalah cara orang-orang, cara para ulama-ulama terdahulu. Ulama terdahulu itu kalau menulis kitab dalil tok omongannya jarang. Saiki dalil arang komentari kakan. Ini. Lihat kita betapa para ulama dahulu. Sahih Bukhari itu kan kitabat ilwahi. Bab begini, hadis, hadis, hadis, bab, hadis. Mana tak? Bab, bab, tak? Bab, bab, bab, bab, bab, bab, bab. Itu tak? Bahkan Sahih Muslim kan nulis bab. Sahih Muslim itu kan nulis bab. Musnad Ahmad, tapi masih nulis kitab. Kitab apa, gitu. Musnad Imam Ahmad, tidak ada satu huruf pun yang boleh masukkan dalam kitab musnad. Kecuali hadis. Ini beliau tidak memasukkan satu huruf pun dari dirinya ke dalam kitabnya musnad. Semuanya hanya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam. Itu kitab orang-orang terdahulu. Makanya kalau orang sekarang sudah belajar kitab terdahulu itu berapa tak senang. Ini ora ono keterangane. Hadis, hadis, hadis, terus ora ono keterangane plus. Ini sehingga salah satu di antara, dan itu yang ulama-ulama belakangan yang gaya penulisannya kayak ulama-ulama terdahulu itu Syekh Mukbil dan anak buahnya, dan anak buahnya dan murid-muridnya. Syekh Mukbil itu dan murid-muridnya itu cara penulisannya, cara beliau menulis itu mirip-mirip dengan kitab-kitab terdahulu. Ya. Ini bab hadis, bab hadis, bab hadis, sa'ana isa murid-muridnya. Ini begitu cara penulisannya. Di antara kitab yang mirip dengan itu juga adalah kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini beliau itu nulis bab, ayat, hadis, ucapan yakni para ulama terdahulu, masail. Sehingga suatu ketika ini ada seorang dai dari ada salah satu lulusan dari Jami' Islamiyah Saudi itu pulang ke India. Ke India. Di sana di kampungnya itu kebetulan ada seorang syekh, tokoh masyarakat yang sangat terkemuka. Bencinya amit-amit kepada dakwahnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Pokoknya mendengar nama Muhammad Abdul Wahhab itu wis lari. Ini murid ini yang baru gak mungkin akan berseteru dengan sang guru itu gak mungkin. Karena dia tokoh utama masyarakat. Bagaimana caranya? Akhirnya beliau sering sowan, berbaik hati dengan ini tokoh itu, dengan syekh itu. Sampai kenal dengan baik gitu ya. Suatu ketika dia datang, ya Syekh, ana menemukan sebuah kitab. Saya lihat kitab ini bagus. Tapi saya enggak tahu, saya itu kehilangan apa itu nama penulisnya, sengaja halaman depan itu sobek. Menurut saya kitab ini bagus cara penulisannya dan isinya. Tapi saya minta pendapat jenengan. Jadi kalau boleh ya, kalau menurut jenengan bagus, ya akan saya pelajari dan saya ajarkan, kalau enggak ya ya enggak. Coba lihat kitabnya. Kitabnya itu loh. Jadi halaman depan hilang, halaman belakang hilang. Disengojo. Silakan ya Syekh, silakan dilihat, kami minta pendapatnya. Seminggu kemudian dia datang lagi. Bagaimana Syekh kitab kemarin? Masya Allah. Jadi kitab itu penuh dengan ilmu. Tidak ada kata-kata lain kecuali bab, ayat, hadis, ucapan para ulama terdahulu yang disepakati. Ya, kalau orang-orang sekelas Syafi'i, Ahmad itu kan siapapun mengakui itu. Jadi, dan sedikit fawaid yang diambil dari ayat-ayat tadi. Oh, gitu. Jadi kitab itu bagus ya. Bagus. Jadi, bisa untuk saya ajarkan? Sangat bisa diajarkan. Ini sangat bisa untuk diajarkan. Kira-kira kitab itu ditulis di zaman siapa ya? Kayaknya sekitar tahun 200-an, tahun 300-an. Jadi di zaman salaf dulu. Tahun 200-300-an. Ingat, Syekh Muhammad Abdul Wahhab tahun 1200. Syekh Muhammad Abdul Wahhab tahun 1200. Beliau mengatakan kira-kira tahun 200-300. Itu berarti di zaman siapa? Di zaman Bukhari. Zaman Bukhari, zaman Imam Hakim, Daruqutni, sekitar zaman-zaman itu tahun 200-300. Oh, itu. Ya Syekh, jazakallahu khair. Sebulan kemudian, murid itu datang lagi. Ya Syekh, ada kabar gembira. Apa itu? Saya nemukan kitab ini dengan apa itu? Dengan cover. Oh, di mana? Coba lihat covernya. Oh, ini covernya. Mountain Blob. Enggak salah. Dia enggak tahu Anda menemukan kitab ini begini kok. Ini. Ini kitab itu begitu. Barulah kemudian beliau berpikir. Kalau memang ini tulisannya Mountain Blob, berarti saya perlu mempelajari kitab-kitabnya yang lain. Pelajari Usul Salasa, ini Waitu Arba, ini kitab-kitab yang lain. Akhirnya jadilah beliau menjadi salah satu tokoh dai Ahlus Sunnah terkemuka di India. Ini. Dan kitab itu yang gaya penulisannya ditulis oleh Faisal Jassim. Ini kitab ini Tauhid. Ini kitab ini Tauhid itu. Adapun yang berkaitan dengan takhrij, siapa yang meriwayatkan hadis dan athar, apabila hadis itu terdapat dalam Sahihain, Sahih Bukhari Muslim, maka saya cukupkan menyebut keduanya saja, enggak usah neko-neko. Sebabnya kalau Bukhari Muslim sudah. Jadi satu cacat dalam dunia riwayat, kalau hadis itu Sahih Bukhari Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan lain-lain, dia hanya mengatakan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Padahal hadis itu dalam Sahih Bukhari. Itu cacat. Itu lemah berarti. Orang itu lemah. Dan salah, urut-urutan belajar salah. Ini kok, ini. Iku ngono biasanya ngono ku. Biasanya gitu itu. Orang-orang sing tahrijnya pakai mbah Google. Ini. Hadis ini diwaiti sopo yo. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Sret. Ini. Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Ini. Berarti hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Padahal hadis itu dalam Sahih Bukhari beda lafaz dikit. Ini beda lafaz dikit kan, gak bisa dilacak karena Google, temu Google gak tahu belajar. Ini. Google itu bisa ngelacak, kan? Gak boleh selisih satu huruf. Harus persis. Ini harus persis. Anda itu pernah cari sebuah hadis. Hadis itu panjang. Maknanya anak hafal, tapi sekarang butuh lafadnya. Maknanya hafal, tapi sekarang butuh lafadnya. Tak cari dalam saya ingat saya hadis itu dalam Sahihain. Ana cari langsung di kitabnya, di tempat-tempat yang kira-kira hadis itu padanya, ketemu. Waduh. Di mana ya? Akhirnya jalan terakhir minta bantuan Mbak Google. Ini jalan terakhir minta bantuan Mbak Google. Minta bantuan Mbak Google. Tak cari, Sahihain enggak ada, adanya Abu Dawud, apa-apa gitu. Ah, enggak mungkin, Mbak Google salah ya. Mbak Google salah, enggak mungkin. Ana yakin hadis dalam Sahihain. Ya. Pada waktu ana lacak dari sisi makna kemudian itu dan akhirnya rujukan dari syarahnya, kemudian baru ketahuan ada lafaz Bukhari. Ternyata bedanya itu cuma antara alif dengan nun. Jadi dan itu kan dalam bahasa Arab mirip toh, antara nahnu dengan ana itu kan mirip. Jadi yang ana tulis itu menggunakan dhamir ana, yang dalam riwayat Bukhari menggunakan dhamir nahnu, yang dalam riwayat Abu Dawud menggunakan dhamir ana. Jadi maka yang keluar itu yang di riwayat Abu Dawud, yang di Sahih Bukhari enggak keluar. Ini yang di Sahih Bukhari jadi enggak keluar. Ini. Dan tahrij model itu yang sering kadang-kadang gitu, yang kadang-kadang semacam itu. Oleh karena itu hal itu kan diingkari sebenarnya oleh para ulama. Ini. Itu tuh hanya untuk apa? Membantu. Ini itu hanya untuk membantu. Ngomong-ngomong. Ya salam sahihain gitu ya. Jika dikeluarkan oleh Ashabus Sunan Arba, Abu Dawud, ini Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i dan Imam Ahmad, maka saya cukupkan dengan ini kitab-kitab itu. Saya enggak akan cari yang lain. Apabila tidak terdapat dalam kitab-kitab ini baru akan saya sebutkan. Karena kitab hadis itu tidak hanya itu. Kitab hadis itu ribuan. Yang terkenal yaitu Sahihain, di bawahnya yakni Kutub Sittah, 6 kitab, di bawahnya Kutubut Tis'ah. Itu. Setelah itu banyak kitab hadis lain tapi enggak terkenal. Jadi enggak terkenal. Saya akan meriwayatkan, saya menyebutkan siapa yang meriwayatkannya yakni tanpa harus menyebutkan semuanya. Dan saya apabila hadis itu tidak terdapat dalam Sahihain, maka saya akan ikuti dengan hukumnya Syekhul Albani untuk menetapkan hadis sahih atau tidak. Adapun kalau terdapat dalam Sahihain, enggak usah disebutkan Syekh Albani sahihannya atau tidak. Ini. Dan itu bagi saya, kalau hadis ini rawahu diriwayatkan Bukhari Muslim dan disahihkan oleh Syekh Albani itu adalah kurang ajar pada Bukhari Muslim. Kenapa? Orang ini kurang ajar. Ini hadis kalau sudah diriwayatkan Bukhari Muslim jangan pernah sebutkan disahihkan oleh siapa. Pasti paten, enggak perlu disebutkan oleh hadis ini disahihkan oleh siapa. Menyebutkan hadis ini riwayat Bukhari Muslim cukup. Adapun kalau riwayat Bukhari Muslim dan disahihkan oleh Syekh Albani ini, maka itu adalah tindakan kurang ajar kepada Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari dan Muslim. Adapun kalau tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka baru disebutkan siapa yang mensahihkannya. Kenapa? Karena semua kitab hadis selain Bukhari Muslim, mereka itu sengaja memasukkan beberapa hadis yang dhaif. Sengaja. Kayak Abu Dawud, Nasa'i dan macam-macam itu sengaja. Ini. Kenapa? Ini, kenapa? Pertama, para ikhwah sekalian, mereka hidup di zaman riwayat. Mereka hidup di zaman riwayat. Jadi orang-orang di zaman itu, orang awamnya itu ngerti hadis ini sahih apa enggak. Jangan sekedar sebutkan hadatsana, hadatsana, hadatsana, hadatsana. Itu orang awamnya mereka itu ngerti. Jadi enggak masalah. Jadi orang awam saya kayak susah. Hadatsana, hadatsana, hadatsana. Ustaz itu orang ngerti. Yang kedua, mereka menyebutkan itu. Mereka menyebutkan itu. Barangkali ditemukan penguat-penguat yang untuk kemudian sampai kepada hadis yang sahih. Ini wallahu, ini a'lam. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ini ikhlas hanya kepadanya, diberkahi olehnya. Jadi dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi wali dan berkuasa atas itu semua. Ini mukadimah dari beliau rahimahullahu taala. Jadi kita belajar insyaallah Subhanahu wa taala kitab ini sebulan sekali. Ini di pekan yang keempat, bukan pekan terakhir ya, pekan yang keempat. Jadi kalau bulannya ada 5 tetap pekan yang keempat insyaallah Subhanahu wa taala. Dan ini para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu prinsip yang sangat penting ya ikhwan untuk kita belajar. Sepenting kita itu mempelajari garis pemisah antara yakni muslim dengan kafir. Itu bukan di fikihnya. Bukan di akhlaknya. Bukan di kesucian hatinya. Tapi di masalah prinsip-prinsip akidahnya. Yang menjadi titik pembeda adalah di titik-titik pokoknya, prinsip-prinsip yakni akidahnya. Itu yang menjadi titik permasalahan. Maka dalam masa ini juga yakni semacam itu. Meskipun insyaallah Subhanahu wa taala nanti akan kita berjadi dengan saya yakin-yakinnya bahwa semua kelompok yang kita sebutkan tadi semuanya adalah saudara kita se-Islam. Mereka memang salah. Bahkan ada yang fatal. Tapi pokoknya wafat dalam kondisi muslim tidak kafir, tetap juga berujung ke surga. Kan itu ya. Tapi kan jadi seorang itu kan jangan masuk surga yang terakhir. Transit itu kan gak enak tuh. Transit pesawat itu enak kok. Transit pesawat itu lah enak. Umpamanya transit di akhirat, tabar enak kabeh. Jadi kita berusaha jadi untuk menempuh jalan keselamatan. Wong yang sudah berusaha menempuh jalan keselamatan itu loh, kadang-kadang yo males sih. Wis ngerti nek salat malam iku penting. Ngono ku lho yo, tangi jam 3 nu turu meneh. Ngono kadang-kadang ngono. Jadi wong itu kan gitu ya. Itu sing ngerti. Sing ngerti jalan keselamatan. Apalagi sing gak ngerti. Ini apalagi sing gak ngerti. Yang ngerti bahwasanya garis pembeda antara ahlus sunnah dan tidak itu adalah mensikapi penguasa. Ngono lho kadang-kadang yo kamu mau pengen ini ngomong ngono kok kepengin ini hatiku kadang-kadang gregetan. Tapi yo gimana ya? Ini gimana? Jadi kadang-kadang itu sebagian teman-teman, masya Allah, ngaji sudah lama, kemudian bongkar aib pemerintah dan pemerintah kita, bukan presiden, bongkar aibnya. Ini Pak Kepala Desa, ngunuku di mana? Ya Ustaz, antum itu sejak kapan keluar dari dakwah Lusuna? Loh, kok gitu tuh Ustaz antum ngomong gak enak men? Bukankah salah satu prinsip Ahli Sunnah itu adalah kalau melihat kemungkaran pada pemerintahnya yang muslim dinasehati sendiri. Bukan dibongkar di muka umum. Terus siapa yang aneh ingkar Ustaz? Lah kemarin antum ngomong di depan umum tentang kesalahan Pak Kepala Desa. Astagfirullah, iya Ustaz ya. Salah aku ya. Jadi bukankah kepala desa adalah bagian dari pemerintahan negeri kita? Pemerintahan yang terkecil itu yang kepala desa. Dan kadang-kadang itu enggak disadari. Ini kadang-kadang itu enggak disadari. Keluar jalan enggak pakai helm. Barang kadang-kadang aku ngelakuin tapi terpaksa. Mobil mogok ngurin kono helm. Ngono. Ya tapi ngene. Ngono ya. Insyaallah polisi ini memahami lah. Ini memahami. Tapi kadang-kadang itu ini gimana? Ini. Kadang-kadang itu ini gimana? Padahal itu salah satu di antara pokok. Yang ngerti aja kadang-kadang enggak benar, apalagi yang enggak ngerti. Yang ngerti loh. Ini kadang-kadang enggak benar. Kita itu ya ikhwan, takul. Salah satu di antara prinsip dakwah, prinsip akidah Ahlussunnah dalam taati aturan pemerintahan kalau tidak melanggar syariat. Itu toh? Maka kalau lampu merah diterobos, itu bukan masalah dunia, itu masalah syariat. Jelas-jelas lampu merah itu. Tapi wong lampu merah ngono lho kadang-kadang ngomong itu piye toh? Ini lampu merah ngono kok gak berani usah akeh. Nek beda motor ngarep pun ku ya. Tola. Sepi. Wong. Itu yakin anak enggak ngaji. Ini yakin enggak ngaji. Seandainya dia ngaji, dia akan tahu ini masih berhenti. Yang ini masih berhenti. Ini wallahu a'lam. Jadi itu nah, yang semacam itu dia ngerti, kemudian sih enggak ngerti. Nah, kemudian sih enggak ngerti. Yalah kayak masalah-masalah itu, ini masalah jadi masalah-masalah ya semacam itu. Garis pemisah antara semuanya. Wallahu a'lam insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita ini pelajari insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa ta'ala. Yang ini masih mukaddimah. Insyaallah kita mulai mempelajarinya pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dapat kitab itu dari mana? Tidak, untuk kemarin dari Ayah Sabi. Orang-orang tahu ngajin pakai kitab gundul. Kajian itu termasuk di antara kajian tentang asma wa sifat yang agak dalam. Makanya pada waktu kita ngaji kemarin teman-teman itu kan anak nggak bahas itu. Sengaja anak nggak bahas itu karena itu hanya bisa difahami oleh orang yang menguasai bahasa Arab. Kematian yang sudah memahami bahasa Arab, kemudian ngajak asma sifat, anak nggak akan begitu cara nerangkannya kemarin. Itu kemarin hanya gambaran umum. Jadi itu kita akan bicara masalah hakikat dan majas. Masalah hakikat dan majas. Jadi, kalau orang, ya dalam bahasa Arab, kalau orang mengatakan, kamu itu jangan besar kepala. Ini orang, kamu itu jangan besar kepala. Di bahasa Indonesia ya, kamu itu jangan besar kepala. Tatkala orang ngomong itu maksudnya apa? Maksudnya, jangan sombong. Memahami lafaz besar kepala dengan sombong, itu menyelewengkan makna atau itu makna yang sebenarnya? Itu makna yang sebenarnya. Gua wong lafati besar kepala kok ya berarti besar kepala. Memahami dengan sombong itu menyelewengkan makna. Bukan mas. Oh memang besar kepala itu maknanya sombong. Maknanya sombong. Tapi kamu itu jangan besar kepala. Itu menunjukkan bahwasanya orang itu punya kepala. Paham enggak? Ini tumbulet ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu punya kepala. Kalau orang itu nggak punya kepala, nggak ada lafat ini besar besar kepala, nggak ada lafat besar kepala. Dalam bahasa Arab pun begitu, ini bacaan pun begitu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Jadi mereka mengatakan, jadi Allah Subhanahu Wa Taala melaknat mereka karena mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hulat aydihim, bahkan tangan mereka sendiri yang terbelenggu. Bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu mabsuutah, itu terhampar. Apa makna ayat ini? Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu punya dua tangan. Karena Allah menyebutkan tentang dirinya bal yadahu mabsuutatan, kedua tangannya terhampar, terjulur. Berarti Allah itu punya dua tangan. Tapi makna dari ayat ini adalah Allah itu maha pemurah. Karena bahasa Arab, orang Arab kalau mengatakan ra'aitu fulanan yadahu mabsuutah, saya lihat si fulan itu tangannya terhampar, itu berarti orang itu loman. Orang itu loman. Jadi itu makna hakikat dan majas dalam bahasa Arab. Makna hakikat dan majas. Orang Arab, jadi kalau mengatakan kamu itu jangan bakhil, itu mengatakan la taj'al yadaka yani ala unukik, la taj'al yadaka maghlula, kamu jangan jadikan tanganmu terbelenggu, kamu jangan jadikan tanganmu di belakang yani punggungmu, belakang leher, di belakang leher gitu. Kenapa? Orang Arab itu nek kapan bakhil, itu cilik-cilik kan, nek kapan gua panganan kan ya. Kalau kan nyari jaluk, jaluk, ngoyo. Ojo, ngoyo. Itu gini. Jo. Barangnya itu ditaruh di sini. Orang-orang Arab enggak tahu sampai sekarang. Ini. Oke, taruh di belakang sini. Sehingga itu menjadi bahasa kiasan. Wong nek kapan tangan ditaruh di sini, ngono ku? Pelit. Ini tangan ini. Wong Indonesia kan taruh gini. Kan, kalau tadi ke Melayu. Wallahu. Ini. Wallahu a'lam. Kayak ringan tangan bahasa Arab dengan ringan tangan bahasa kita itu beda. Ringan tangan bahasa Arab itu miskin. Ringan tangan kita itu ya tergantung ringan tangan apa, ringan tangan bantu atau ringan tangan ngebuan. Kenapa orang-orang Arab menggunakan bahasa ringan tangan dengan makna miskin? Zaman dahulu wong sugih iku tangane abot. Napa? Lan murak-marik nenteng duit akeh. Ya duit itu kan dinar. Munku, nek kapan duite akeh niku tangane abot. Ini tangane abot. Tapi nek kapan tangane enteng enggak di duit. Maka nih, wong miskin itu tangannya ringan. Tangannya ringan. Kalau mengatakan ini ringan tangan, artinya miskin, itu bukan penyelewengan makna. Itu memang makna aslinya. Dalam bahasa Arab, arada wajahahu, itu mengharapkan ridhonya memang. Ini. Makanya sering anda terjemahkan yuriduna wajah, ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah. Ikhlas hanya mengharapkan ridhonya. Itu memang maknanya, tapi dengan menetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa Taala. Yang salah itu mengingkari wajah. Tapi mengingkari makna itu juga salah. Ini, mengingkari makna itu juga salah karena anda beberapa kali diprotes. Sama saya dan Sandra Furqan. Saya tantum itu menjemahkan yuriduna wajah, kok gak mengharapkan wajahnya. Tapi ikhlas karenanya. Kan tahrif. Itu bisa jadi gurunya salah. Ini bisa jadi dia ngantuk pada orang kelas.